Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan pertama tadi kita sampai pada penjelasan tentang karakteristik atau ciri atau alamat orang-orang yang berjalan dan berpegang teguh dengan manhaj an-nubuwah, di mana tadi disampaikan salah satunya adalah as-sabat 'alal haqq wa 'adamut talawun, kokoh di atas kebenaran dan tidak warna-warni di dalam agama. Kemudian yang kedua, i'tiqaduhum anna tariqatas salaf hiyal aslam wa ahkam wa a'lam. Orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah mempunyai keyakinan bahwasanya metode para salaf adalah metode yang paling selamat, paling aslam dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, pun demikian dalam hal manhaj. Apa yang sudah mereka praktekkan itu sesuatu yang sudah sangat sempurna untuk kita ikuti. Makanya orang-orang yang menempuh manhaj salaf mempunyai keyakinan bahwa metode salaf adalah metode yang paling aslam, paling selamat. Bagaimana mereka menyikapi orang-orang yang melakukan penyimpangan? Bagaimana mereka menyikapi orang-orang yang membawa kebid'ahan? Bagaimana mereka menyikapi orang-orang yang mudaddab, orang-orang yang cenderung pertengahan, tidak kesana tidak kemari? Mereka adalah orang-orang yang punya sikap yang jelas. Wa ahkam wa a'lam. Orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah meyakini bahwa metode salaf adalah metode yang paling bijaksana, tidak ekstrim, tidak cenderung mengenteng-entengkan permasalahan, tetapi metode yang mereka terapkan itu metode yang benar-benar adil, penuh dengan kebijaksanaan, tidak menekan umat. Wa a'lam. Dan orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah juga meyakini bahwa metode salaf adalah metode yang paling ilmiah. Bagaimana para a'immah salaf ketika menjelaskan satu permasalahan, mereka jelaskan dengan cara ilmiah. Pun demikian ketika menerangkan kesalahan, melakukan bantahan terhadap ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dilakukan secara ilmiah, detail. Ya. Baik. Ini ciri yang kedua. Dan pernyataan-pernyataan para salaf, para a'immatus salaf, itu sesungguhnya pernyataan yang sedikit, simpel, tetapi banyak berkahnya. Beda dengan pernyataan kebanyakan kaum khalaf yang hidup di zaman kita sekarang ini. Entah itu yang berlabelkan ustaz, berlabelkan kiai dan sejenisnya, itu perkataannya banyak, tetapi keberkahannya sedikit. Jadi kalau disimpulkan itu hanya sedikit sebenarnya, tapi kalimatnya panjang lebar kesana kemari. Kalau para salaf tidak begitu, simpel, jelas, lengkap, sempurna. Dan beginilah setiap para pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi pun utiya bi jawami'il kalim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diberikan kelebihan oleh Allah bi jawami'il kalim, dengan kalimat-kalimat yang ketika disampaikan itu simpel tetapi mengandung makna yang sangat agung. Ciri berikutnya adalah al-hirsu ala nashril aqidah as-sahihah. Orang-orang yang berpegang teguh pada manhaj nubuwah adalah orang-orang yang mempunyai kesemangatan dalam nashrul aqidah as-sahihah, menyebarkan akidah yang sahih, mendakwahkan akidah yang sahih. Fahum yahrusuna ala ta'limin nas wa nushihim. Mereka orang-orang yang begitu bersemangat dalam mengajari manusia. Mereka adalah orang-orang yang begitu bersemangat dalam memberikan nasihat kepada manusia. Mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk menarik manusia supaya tidak jatuh ke dalam tempat yang salah. Meskipun mengandung resiko yang sangat berat. Mereka akan diejek, mereka akan dimusuhi, mereka akan dihina, mereka akan dicibir. Tetapi itu bukan hal yang menjadi masalah bagi mereka. Orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah begitu semangat dalam mengajari manusia, dalam menasehati mereka. Wa yahrusuna ala raddil mukhalifin wal mubtadi'in. Demikian pula orang-orang yang menempuh manhaj salaf adalah orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh bersemangat untuk membantah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan orang-orang yang mendakwahkan kebid'ahan, ahlul bid'ah. Ciri ini adalah ciri yang dikenal di sepanjang masa perjalanan para salaf, para pendahulu. Dari mulai zaman sahabat. Para sahabat tak satu pun di antara mereka yang mendiamkan sebuah penyimpangan, sebuah kesalahan, tidak. Diingatkan, diperingatkan umat darinya. Seperti Ibnu Umar ketika mendengar tentang fitnah Qadariyah. Sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Bakar. Semua mengingatkan umat dari bahaya penyimpangan. Tidak mendiamkan kebatilan. Karena di sisi mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kebenaran itu sesuatu yang jelas. Seperti yang dinyatakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, fa'inna alal haqqi nurun. Sesungguhnya di pada kebenaran itu ada cahaya. Sehingga dengan mudah seseorang bisa mengenalinya. Tidak ada istilah para sahabat coba-coba terhadap sesuatu. Tidak ada di kalangan para sahabat yang mendalami terlebih dahulu ini, itu, tidak. Segala hal yang mencocoki kebatilan, mereka jauhi dan peringatkan umat darinya. Nah, dan orang-orang yang mengikuti manhaj nubuwah, berpegang teguh kepada manhaj nubuwah, mereka pun senantiasa bersemangat dalam membantah segala penyimpangan. Dan orang-orang yang membawa penyimpangan serta membantah kebid'ahan juga orang-orang yang menebarkan hawa nafsu, menyebarkan paham bid'ah. Sekarang ini mulai banyak orang-orang yang menampakkan kelembekan dalam hal manhaj. Padahal orang-orang tersebut mengaku sebagai orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj nubuwah. Tetapi ada pergeseran prinsip. Dari prinsip yang sesungguhnya yang diajarkan dalam manhaj tersebut. Hingga muncul kemudian syubhat. Tidak usah kita sekarang ini disibukkan dengan membaca buku-buku bantahan ulama terhadap ahlul ahwa, terhadap ahlul bid'ah. Tidak perlu kita menyibukkan dengan hal-hal tersebut. Tidak usah kita berbicara si fulan hizbi, si fulan mubtadi. ilmu kita dalam hal agama ini belum seberapa. Kita belum paham tentang bagaimana cara toharoh yang benar. Kita belum bisa seperti apa sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Hafalan Quran kita masih sedikit. Hafalan hadis kita juga masih sedikit. Kita tidak usah sibuk mengurusi urusan tahdir. Ini kalimat-kalimat yang menandakan adanya pergeseran dalam hal manhaj. Kalimat-kalimat yang seperti ini ketika ditanyakan kepada para ulama, mereka memberikan peringatan yang sangat keras. Di antaranya pernah disampaikan kepada Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu taala, ya, tentang orang yang yunaffir talabatul ilm, orang yang menjauhkan para penuntut ilmu dari membaca buku-buku bantahan para ulama. Apa jawaban Syekh ketika itu? Beliau rahimahullah mengatakan, nasihatku adalah an yatafaqqah fid din fi aqidatihi wa fi sya'airit ta'budiyah wa fi sulukihi wa fi manhajihi alladhi yasiru alaihi wa min dhalika kutubur rudud allati radda biha salafus salih wa atba'uhum ala ahli al-ahwa'i wal bidah. Nasihatku adalah hendaknya orang tersebut atau setiap orang bertafaqquh fid din, mendalami ilmu agama yang menyangkut akidahnya, kemudian menyangkut urusan-urusan ibadahnya, menyangkut akhlaknya, termasuk menyangkut manhajnya yang dia berjalan di atasnya. Dan di antaranya yang masuk ke dalam perkara itu adalah kutubur rudud, mempelajari, membaca buku-buku bantahan para ulama, bantahannya salafus saleh dan bantahan para pengikut salafus saleh kepada ahlul ahwa wal bidah. Jadi jangan sampai tertanam dalam benak dan pikiran kita bahwa ketika kita membaca bantahan ulama kepada ahlul bidah itu bukan ilmu. Jangan. Itu ilmu. Jangan sampai tertanam dalam benak kita ketika ada orang atau seorang alim menjelaskan di hadapan kita bahwa si fulan keadaannya begini, si fulan hizbi, si fulan mubtadi, itu bukan ilmu. Itu ilmu. Ilmu yang juga harus kita ketahui. Sebagaimana kita harus mengetahui akidah sahiha, sebagaimana kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang kaitannya dengan ibadah yaumiyah, ibadah harian. Itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi salah kalau ada orang yang mengatakan, sudahlah, gak usah sibuk dengan urusan si fulan hizbi, si fulan ini. Sekarang mending kita menghafal Quran. Hadis belum banyak yang kita hafal. Ini ciri-ciri di mana dalam orang tersebut sudah mulai nampak pergeseran manhaj. Mulai nampak kelembekan. Kemudian Syekh Zaid melanjutkan perkataannya, fala yajuzu li ahadin an yatadarra'a biqillatil fiqhi fit taharah aw is-salat yatadarra'u bidzalika liyahruman nasa fi sima'i kutubir rudud wa kitabatiha wal istifadati minha wa qira'atiha. Oleh karena itu, kata Syekh, maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun dengan alasan banyak orang yang masih lemah fikihnya, banyak orang yang masih belum tahu tentang tata cara sholat, kemudian dijadikan wasilah untuk menghalangi manusia dari mendengarkan kitab-kitab yang isinya bantahan ulama, dari mempelajari tulisan-tulisan yang isinya bantahan para ulama, dari mengambil faidah dan membaca kitab-kitab bantahan para ulama terhadap ahlul bid'ah. Jadi tidak ada alasan, kata Syekh. Jangan sampai seseorang beralasan, oh saya hadis belum banyak hafal, saya gak mau baca kitab yang isinya bantahan ulama kepada ikhwanul muslimin, kepada fulan, kepada alan. Ini pernyataan yang salah, tidak benar. tidak boleh beralasan seperti itu. Di samping kita pelajari, di samping kita hafalkan hadis, juga harus kita ketahui ilmu ini. Ilmu yang di dalamnya bagaimana para ulama dalam membantah ahlul bidah, ahlul ahwa. Karena syubhat yang beredar di sekitar kita ini sangat banyak sekali. Kalau kita tidak bisa menanganinya, minimal tidak bisa memahaminya, bisa jadi kita akan terjerumus ke dalamnya. Dulu sahabat Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, "Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqi." Aku kenal, aku tahu kejelekan, bukan supaya aku terjerumus ke dalamnya, tetapi justru dalam rangka menjaga. Dalam rangka berhati-hati agar jangan sampai terbawa ke dalam kejelekan itu. Banyak sekali manfaat, banyak sekali faedah yang kita dapatkan ketika kita membaca buku bantahan ulama kepada orang-orang Khawarij, kepada orang-orang Qadariyah, kepada orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah. Banyak yang kita dapati faedah di dalamnya. Bagaimana metode para ulama dalam membantah mereka? Syubhat-syubhat apa yang muncul dari mereka? Nah ini. Oleh karena itu tidak boleh dijadikan alasan, kata Syekh Zaid. Karena banyak orang yang belum kenal tentang masalah fikih toharoh dan fikih sholat, akhirnya tidak dijelaskan tentang bantahan-bantahan ulama kepada ahlul ahwa dan ahlul bidah. Ini salah. Innama dinun kamilun fakama yajibu an natafaqqaha fil aqidah wa fi sya'air ta'budiyah natafaqqahu kadzalika fil manhaj al amali wa fis sunnah lin'amal biha wa na'tarif 'ala diddiha linajtanibahu wa hiyal bid'ah. Lalu kata Syekh, sesungguhnya agama itu sempurna. Agama itu sempurna sebagaimana kita wajib untuk belajar akidah, belajar segala hal yang ada hubungannya dengan masalah ibadah. Kita juga wajib belajar tentang masalah manhaj amali. Ya. Wajib mengetahui sunnah. Bagaimana manhaj para sahabat, para salaf, supaya kita mengetahui lawannya, yaitu manhaj ahlul bidah, yang dengan itu kita dapat menjauhinya. Ya. Fahadha alladhi yandagi an yakuna fala yajuzu li ahadin an yaqula lin nas utruku hadhihi ar-rudud watruku kadha wa alaykum bi kadha hadha biduni ilmin yaqul لأنه لم يعرف لأنه إن لم يعرف الشر وقع فيه والردود تبين طريق الخير من طريق الشر. Di akhir Syekh Zaid mengatakan inilah alladiyan bagi an yakun, inilah yang harus ada dan dimiliki oleh setiap orang. La yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan kepada manusia, utruku hadihir rudud, tinggalkan bantahan-bantahan ini. Kalian jangan sibukkan diri kalian dengan bantahan-bantahan. Tinggalkan ini, tinggalkan itu. Hendaknya kalian sekarang beralih kepada persoalan ini, kepada persoalan fikih umpamanya, kepada persoalan akidah umpamanya, dan yang lainnya dari bidang-bidang ilmu agama. Wa huwa biduni ilmin yaqul, kata Syekh, yang mengatakan seperti itu, dia mengatakan tanpa ilmu. Jadi bukan orang yang berilmu yang mengatakan seperti itu. Kita tidak usah sibuk dengan rudud, bantahan-bantahan. Kita tidak usah sibuk mendengar tahdiran-tahdiran ulama. Orang yang mengatakan seperti itu, kata Syekh, biduni ilmin yaqul, tanpa ilmu berkata. Tidak di atas ilmu. Karena jika tidak mengetahui kejelekan, maka pasti akan terjerumus ke dalamnya. Iya kan? Kalau tidak mengetahui kejelekan, pasti akan terjerumus ke dalamnya. Berarti kalau begitu, kedudukannya sangat penting. Ya, jelas sangat penting. Bahkan fikih yang kita pelajari, masail-masail ibadah yang kita pelajari, akidah yang kita pelajari, menjadi percuma, tidak bermanfaat sama sekali ketika manhaj kita salah. Ketika tanpa terasa kita menyimpang. Warudud tubayyinu tariqal khair. Bantahan-bantahan kepada ahlul bidah itu akan menjelaskan tariqal khair, jalan yang baik. Min tariqi syar, dari jalan yang buruk. Kita bisa bayangkan kalau ada orang yang akidahnya lurus umpamanya, faham tentang ilmu fikih, banyak hafal hadis, tetapi jalan yang dia lalui salah. Coba. Ini menjadi sia-sia baginya. Beda halnya kalau ada orang yang dia mengerti tentang masail fikhiyah, menghafal beberapa hadis, kemudian jalan yang dilaluinya benar, tentu akan menyelamatkannya. Oleh karena itu tidak boleh sama sekali mengesampingkan ilmu yang ada hubungannya dengan bantahan-bantahan kepada para penyimpang, kepada orang-orang yang membawa kebid'ahan. Jangan dikesampingkan. Justru di zaman sekarang ini yang syubhat begitu banyak, itu bisa jadi harus lebih dikedepankan. Ya. Dan tentunya tidak berarti meninggalkan bidang ilmu yang lainnya. Tetap bidang ilmu yang lainnya pun dipelajari. Dan seperti ini para salaf kita mengajarkan kepada kita. Ya. Jadi omongan-omongan yang, wah kalian ini sibuknya dengan tahdir aja, itu fitnah. Omong kosong. Tidak benar. Tidak ada salafiyun yang sibuk setiap harinya tak mengurusi masalah tahdir ahli bidah. Nah, mereka hidup di bawah bimbingan ilmu. Ya. Karena siapapun yang mengenal manhaj salaf, mengenal manhaj nubuwah, maka akan tertanam dalam dirinya perhatian yang sangat besar terhadap ilmu agama. Kebutuhan yang sangat besar kepada ilmu agama. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada lagi mungkin sekarang ini syubhat atau orang-orang yang mengatakan sudahlah, kita tidak usah menyibukkan diri dengan bantahan Ustadz Fulan kepada si Alan. Apalagi orang yang dibantah, orang yang ditahdir itu kan masih ahlus sunnah. Tidak perlu sibuk. Padahal kesalahan orang yang dibantah itu jelas nampak. Ya. Tapi karena alasan dianggap masih sebagai ahlu sunnah, akhirnya tidak mau dipusingkan dengan masalah ini. Ada nasihat yang begitu tegas dan lugas dari Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan, fa'unabbihu ala amrin muhim. Saya di sini ingin mengingatkan kepada sesuatu yang sangat penting, kata Syekh. Ala wahuwa, yaitu anna radd ala al-khata alladhi dhahara wa antashara amrun la budda minhu. Membantah kesalahan yang nampak dan tersebar adalah perkara yang harus dilakukan. Jadi seorang ahlus sunnah itu tidak dididik untuk menutup mata ketika ada dai-dai ahlus sunnah yang melakukan kesalahan. Tidak. Ya, tidak dididik seperti itu. Kita ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah, tidak dididik untuk taklid kepada seseorang. Kita dididik dengan ittiba'. Dan pendidikan ittiba' itu akan membuka mata hati kita untuk cemburu setiap kali melihat ada penyimpangan dan kesalahan. Ya. Jangan karena, wah itu kan Ustadz masih ahlu sunnah, sudahlah kita gak usah ikut-ikutan. Ya. Gak usah ikut-ikutan, gak usah sibuk dengan masalah tahdir-tahdir. Apalagi yang ditahdir itu masih ahlus sunnah. Mending sibuk menghafal saja sekarang. Itu fitnah itu, jangan bicara masalah fitnah, itu fitnah. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, ar-rad 'alal khata', membantah kesalahan, meluruskan kesalahan, alladzi dhahara wa intashara, yang nampak dan menyebar, amrun la budda minhu, adalah perkara yang harus dilakukan. Bahkan lebih jelasnya beliau mengatakan, siyanatan lil haqqi wa nushan li 'ammatil ummah wa qad yakunul mardudu 'alaihi min fudala'i ahli sunnah. Semua itu dilakukan dalam rangka menjaga kebenaran. Ya, siapa lagi yang mau menjaga al-haq kalau bukan ahlul haq? Ada kewajiban bagi kita untuk memperjuangkan hak, menjaga hak, membela al-haq setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan al-haq kepada kita. Karena kebenaran itu atau al-haq itu tidak sekedar cukup dikaji, tapi lebih dari itu aplikasinya yang harus nampak. Makanya Imam Ahmad sampai mengatakan adab, atau Yahya bin Ma'in mengatakan adab anis sunnah afdalu minal jihad, membela sunnah ya, itu lebih afdol daripada jihad. Siyanatan lil haq, dalam rangka menjaga al-haq, wa nushan li'amatil ummah, dan dalam rangka memberikan nasihat kepada umat, dalam rangka memberikan pendidikan kepada umat agar umat pun senantiasa memiliki rasa cemburu ketika sebagian di antara mereka ada yang melakukan kesalahan, tidak mendiamkannya tetapi segera menegurnya. Ya. Coba kalau seandainya umat Islam itu sudah tidak ada kepedulian kepada yang lainnya dalam hal meluruskan kesalahan, mungkin akan hancur. Mereka umat Islam akan dilaknat seperti halnya Bani Israel telah dilaknat ketika mereka tidak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi di samping menjaga al-haq, juga dalam rangka memberikan pendidikan yang baik kepada umat agar jangan sampai membiarkan kesalahan, dan jangan sampai ada orang yang gak mau tahu. Ini yang masalah banyak ternyata, yang gak mau tahu ketika ada sudah jelas ya, ada seorang dai misalkan melakukan kesalahan, melakukan penyimpangan, berpura-pura tidak tahu ya, tidak mau ambil pusing. Ini salah ya. Siapapun yang melakukan kesalahan harus diluruskan, dan umat harus dibimbing ya. Wa qad yakunul mardud 'alaihi min fudha'i ahli sunnah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, boleh jadi pihak yang dibantah itu, yang melakukan kesalahan itu adalah min fudolai ahli sunnah, termasuk ahli sunnah yang mempunyai keutamaan. Jadi membantah kesalahan itu tidak hanya ditujukan kepada ahli bid'ah saja, kalau ahli bid'ah sudah jelas kesalahannya, tapi ar-raddu alal batil ya, membantah kebatilan, membantah kesalahan juga ditujukan kepada ahlu sunnah yang memang melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai sekali lagi berpura-pura tidak tahu ketika ada seorang berbuat kesalahan, karena mentang-mentang dia ahlu sunnah, mentang-mentang dai ahlu sunnah, ketika melakukan kesalahan kemudian didiamkan, dibiarkan, pura-pura tidak tahu kita. Nah, Kalau kesalahannya sudah jelas, tersebar, terpampang, tersebar ke sana kemari, harus dijelaskan. Ya. Supaya diketahui oleh semua. Walakinna bayanul haq bidalilihi akidun wa aujabun liman kana qadiran alaih. Jadi walaupun yang dibantah karena melakukan kesalahan itu termasuk ahlu sunnah yang punya keutamaan, ya, tetap harus dilakukan karena menerangkan al-haq dengan dalilnya itu lebih diutamakan dan lebih wajib hukumnya bagi siapa yang mampu melakukannya. Wayan bagi lirad an yastarib wa yataharras sunnah fi dzalik. Dan orang yang melakukan bantahan hendaknya membantah dengan sempurna dan betul-betul berpegang kepada sunnah dalam persoalan itu. Ya. Jadi dorongannya bukan dorongan unsur pribadi, ada kebencian tidak, tetapi semata-mata al-haq. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ciri yang berikutnya, yang keempat, dari orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj nubuwah adalah wasatun bainal firaq. Mereka orang-orang yang dikenal wasatun bainal firaq. Selalu pertengahan di antara kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang ada. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan ahlus sunnah bainal firaqi ka ahlil islam bainal milali. Ahlus sunnah di antara kelompok-kelompok, di antara firqah-firqah yang ada, itu seperti pemeluk Islam bainal milal, di antara pemeluk-pemeluk agama yang lainnya. Ya. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, Buddha. Nah. Ada kemudian pemeluk dinul Islam. Pertengahan dari semua pemeluk-pemeluk agama itu. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga berkata fahum wasatun fi babi asmaillah. Orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah adalah orang-orang yang pertengahan dalam bab asmaillah. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam bab akidah yang berhubungan dengan asma'ullah. Mereka pertengahan baina ahli ta'til wal jahmiyah. Pertengahan di antara ahli ta'til, orang-orang yang menolak, menafikan nama-nama bagi Allah, wal jahmiyah, dan orang-orang yang wa baina ahli tamsil wal musyabbihah, dan orang-orang yang menetapkan nama-nama bagi Allah tetapi kemudian menyerupakannya dengan makhluknya. Wa fi babi af'alillah ta'ala bainal qadariyah wal jabariyah. Ahlus sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj nubuwah, mereka senantiasa tengah-tengah, pertengahan dalam bab yang ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tengah-tengah ada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah adalah orang-orang yang ekstrim dalam menolak takdir. Ya, tidak ada hubungannya Allah dengan semua perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu dilakukan oleh manusia itu sendiri, tidak ada hubungannya dengan Allah. Dan Al-Jabariyah, Jabariyah itu yang cenderung ekstrim dalam menetapkan takdir. Manusia tidak punya daya dan upaya. Manusia seperti orang yang mati, jenazah, dibolak-balik sana kemari, bisa. Ya. Nah, Ahlus Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj nubuwah, pertengahan. Tidak masuk ke dalam kelompok Qadariyah, tidak juga masuk ke dalam kelompok Jabariyah. Mereka meyakini adanya takdir, dan mereka juga meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ikhtiar kepada manusia. Wahadainahun najdain, kata Allah, kami telah berikan kepada manusia dua jalan, al khair wa syar, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Wa fil babil wa'id bainal burji'ah wal wa'idiyah minal qadariyah. Demikian juga dalam hal ancaman. Ancaman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjalan di atas manhaj nubuwah, ahlu sunnah wal jamaah, senantiasa pertengahan di antara paham murjiah, murjiah dan paham wa'idiyah. Ya. Kalau murjiah menafikan, ya. Kalau qadariyah justru cenderung berlebihan. Wa'idiyah dalam hal ini. Wa fi babi asma'il iman wad-din bainal haruriyah wal mu'tazilah. Ahlu sunnah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj nubuwah, mereka pertengahan dalam hal yang ada hubungannya dengan keimanan antara haruriyah dan mu'tazilah. Al-haruriyah, mereka punya pemahaman bahwa setiap pelaku dosa besar adalah kafir, ya, pelakunya kekal di neraka. Sedangkan mu'tazilah, manzilah baina manzilatain, ada di antara dua keadaan, tidak kafir, tidak juga disebut mukmin. Orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah tidak seperti itu keyakinannya. War rafidah wal khawarij, orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah juga pertengahan dalam hal rafidah, pertengahan di antara rafidah dengan khawarij. Orang-orang rafidah sikapnya sangat ekstrim kepada kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, sampai menuhankan Ali. Sedangkan orang-orang khawarij begitu benci kepada sahabat Ali sampai mereka membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ahlu sunnah, orang-orang yang berjalan di atas manhaj nubuwah, tidak seperti itu. Mereka memberikan kecintaan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib sesuai dengan porsinya. Menganggap bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat Ahlul Bait Rasulullah SAW mempunyai sekian banyak keutamaan tanpa menuhankan Ali bin Abi Thalib. Jadi intinya yang keempat adalah bahwa mereka wasatun bainal firq, pertengahan dia dari firqah-firqah atau kelompok-kelompok menyimpang yang ada. Kemudian berikutnya, ciri yang kelima adalah al-hirsu 'alal jama'ah wal i'tilaf wa nabdul furqah wal ikhtilaf, bersungguh-sungguh untuk membangun sebuah persatuan dan kesatuan dan menjauhi segala hal dan sebab yang mengakibatkan perpecahan dan perselisihan. Dan dakwah salaf itu salah satu tandanya adalah dakwah yang mengajak manusia kepada kesatuan dan persatuan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan innallaha yardha lakum salasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kalian tiga perkara. Yang pertama, Allah ridho kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an. Allah ridho kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an semuanya, berjamaah, ya. Oleh karena itu, maka orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah sangat bersemangat untuk mengumpulkan manusia di atas jamaah, di atas ukhuwah yang benar, di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mereka bersabar, mereka faham betapa pentingnya sebuah persatuan dan kesatuan. Mereka mengerti betapa tingginya nilai sebuah ukhuwah dan hidup dengan berjamaah. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, kadrul jamaah khairun min safwil fardi. Rumitnya hidup berjamaah, keruhnya hidup berjamaah, hidup bersama-sama, hidup berukhuwah, itu jauh lebih baik daripada jernihnya hidup sendirian. Jadi hidup sendirian itu dicela, berbahaya, tidak bagus. Jangan sampai ada seorang salafi mengatakan yang penting saya menghadiri majelis ilmu, duduk belajar, selesai pulang. Dimanapun ada kajian yang di situ diajarkan tentang akidah salaf, saya mau duduk, saya mau belajar, selesai. Saya tidak mau ukhuwah, saya tidak mau gabung. Salah. Dia akan salah jalan. Dia akan sesat. Dia akan keliru dalam perjalanannya. Para salaf tidak mengajarkan kita untuk seperti itu. Para salaf justru mengajak umat untuk bersatu. Mari bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Orang-orang yang berjalan di atas manhaj nubuwah justru selalu mengupayakan kebersamaan, ukhuwah. Hidup bersama, hidup berukhuwah tentu tidak lepas dari masalah. Dan kalau bicara masalah-masalah, hidup sendirian juga sama. Tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Tetapi kerumitan segala masalah yang ada dalam hidup berjamaah, berukhuwah, itu jauh lebih baik dibandingkan ketika hidup sendirian, meskipun tanpa masalah. Dan sekali lagi, tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Ya. Jadi seorang salafi harus menggabungkan diri bersama dengan orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Harus ikut bersama-sama, berjuang bersama orang-orang yang berjalan di atas manhaj nubuwah, memperjuangkan akidah tauhid, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis, banyak keterangan dari Rasulullah SAW yang mencela hidup sendirian. Ya. Seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW, bahwa orang yang hidup sendirian, bahwa serigala itu senantiasa memakan kambing yang sendirian. Kan? Dan syaitan akan sangat senang ketika ada orang hidup sendirian. Mudah baginya untuk menggodanya. Beda ketika bersama-sama. Sekalipun setan bisa menggodanya, ada yang lain yang mengingatkannya. Iya. Seperti itu. Ya. Jadi kenali kebenaran. Pegang teguh kebenaran. Kemudian kenali ahlinya. Orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran, bergabung bersamanya. Ya. Bangun ukhuwah Islamiyah. Hidup bersama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintahnya pun kan dalam Al-Qur'an seperti tadi kita singgung, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ada kata jami'an. Allah tidak hanya sekedar wa'tasimu bihablillah, selesai. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah, selesai. Tidak. Tapi ada kata jami'an. Kita disuruh bersama-sama. Ya. Berukhuwah. Makanya di awal dalam perjalanan hidup ini mesti akan ada dua kelompok. Kelompok yang baik, kelompok yang buruk. Di awal tadi sudah kita katakan ada jundur rahman, bala tentara Ar-Rahman akan berkumpul. Ada jundus syaitan, bala tentara syaitan. Dua kelompok bala tentara ini akan terpisah. Ya. Akan terpisah. Tentara Allah akan bergabung dengan tentara-tentara Allah lainnya. Tentara setan pun demikian akan bergabung dengan tentara-tentara setan lainnya. Nah, yang tengah-tengah gimana kalau ada yang tengah-tengah hancur itu? Ya. Bukan cara yang selamat untuk memposisikan diri di tengah-tengah. Salah. Oh, saya tengah-tengah lah. Saya enggak ke sini, tidak ke sana. Saya tengah-tengah. Yang penting saya belajar ilmu sajalah. Enggak akan selamat dia dari syubhat. Dia pasti akan terkena syubhat. Ya. Dia akan menyimpang tanpa sadar. Kalau sudah memilih jalan hidup untuk seperti itu. Harusnya bergabung bersama ahlul haq. Fa inna alal haq nurun. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, supaya kita tetap istiqamah di atas manhaj nubuwah ini, kita perlu untuk mengenali sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sebab-sebab seseorang menyimpang, ya, yang pada awalnya berjalan di atas manhaj yang lurus, tapi kemudian di tengah jalan berbelok, salah arah. Makanya sahabat Hudzaifah seperti tadi disinggung begitu bersemangat untuk mengetahui kejelekan. Begitu bersemangat untuk mengetahui kebatilan. Tujuannya supaya bisa menjauhi kebatilan itu. Kita harus mengerti manhaj yang hak. Dan kita juga harus tahu manhaj yang batil. Kita tidak hanya sekedar diajarkan untuk mengenal sunnah, tetapi juga diajarkan untuk mengenal bid'ah. Supaya bisa kita bisa membedakan. Supaya kita bisa melek, melihat dengan jelas. Oh, ini penyimpangan, ini yang hak. Supaya seperti itu. Jadi penting mengetahui sebab-sebab penyimpangan. Penting mengetahui kebatilan. Kesalahan dalam manhaj. Ya. Dan umumnya penyimpangan itu terjadi oleh dua hal. Yang pertama adalah hawa nafsu. Yang pertama adalah hawa nafsu. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Ini yang harus kita waspadai. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki hawa nafsu. Hanya saja yang perlu untuk kita ingat bersama adalah bahwa hawa nafsu ini selalu konotasinya kepada hal-hal yang buruk. Inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya setiap jiwa itu ada yang selalu mendorong kepada hal-hal yang buruk. Ada hawa nafsu yang selalu mendorong kepada hal-hal yang buruk. Ini tentang hawa nafsu. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan innal hawa ma khalata syai'an illa afsadah. Sesungguhnya hawa nafsu itu tidaklah mencampuri sesuatu melainkan akan merusaknya. Hawa nafsu tidaklah mencampuri ukhuwah melainkan pasti akan menghancurkan ukhuwah itu. Tidaklah hawa nafsu masuk ke dalam sebuah jamaah melainkan akan menghancurkan jamaah tersebut. Ma khalata syai'an illa afsadah. Tidaklah hawa nafsu itu mencampuri sesuatu melainkan pasti akan merusaknya. Ya. Jadi perpecahan umat pun salah satunya dilandasi adanya hawa nafsu. Ya. Orang-orang yang menyimpang mulai lembek manhajnya, mulai enggak jelas arahnya, ini juga karena hawa nafsu. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa in waqa'a fil ilmi akhrajahu ilal bid'ah wadh-dhalalah. Kalau hawa nafsu ini masuk ke dalam ilmu, nih, hawa nafsu masuk ke dalam ilmu, maka akan mengeluarkan pemiliknya menuju kebid'ahan dan kesesatan, wal'iyadzubillah. Banyak orang yang pintar tapi sesat jalannya. Tidak sedikit orang yang berilmu ulama tetapi menyimpang. Kenapa? Karena hawa nafsu sudah mencampuri ilmu yang dimilikinya. Ya. Jadi tidak perlu heran kalau ada da'i-da'i ahlus sunnah mempunyai ilmu, tapi kemudian kok keliru jalannya. Itu karena hawa nafsu sudah mencampuri ilmunya. Fa in waqa'a fil ilmi akhrajahu ila al bid'ati wad dalalah wa sara sahibuhu min jumlatil ahli al ahwa, hingga akhirnya membuat ahlul ilmi tadi menjadi ahlul ahwa. Padahal sebelumnya sebagai ahlul ilmi, tapi akhirnya jadi ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Nas'alullah as-salamah. Jadi hawa nafsu tidak hanya mempengaruhi orang-orang jahil saja, tapi ahlul ilmi sekalipun bisa dipengaruhi dengan hawa nafsu. Dan itulah yang mengakibatkan banyak ahlul ilmi yang menyimpang, karena hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi yang sudah merasukinya, keinginan-keinginan duniawi yang sudah meracuninya. Ya. Hingga akhirnya menyimpang. Qala wa in waqa'a fi zuhd akhraja sahibuhu ila riba wa mukhalafati sunnah. Kemudian hawa nafsu ini kalau masuk ke dalam kezuhudan, maka akan mengeluarkan pelakunya atau mendorong pelakunya untuk jatuh ke dalam perkara riba dan penyelisihan-penyelisihan terhadap sunnah. Ada orang dikenal zuhud, menghindari hal-hal yang haram yang ada hubungannya dengan duniawinya, tapi kemudian masuk hawa nafsu. Ketika masuk hawa nafsu mencampuri kezuhudannya, akan membuatnya jatuh ke dalam perkara riba. Kalau sudah jatuh ke dalam perkara riba, tidak ada lagi zuhudnya. Yang ada ambisi untuk terus mengejar dan memperbanyak dunia. Di samping itu, akhirnya mukhalafati sunnah, banyak menyelisihi sunnah. Qala wa in waqa'a fil hukmi akhraja sahibuhu ila dhulmi wa saddihi 'anil haqq. Kemudian kata Ibnu Qayyim, hawa nafsu kalau masuk ke dalam masalah hukum pemerintahan, kepemimpinan, maka akan mendorong pemiliknya, akan mendorong orangnya ila dhulmi, untuk melakukan tindakan-tindakan zalim dan menentang kebenaran. Atau hukum yang dimaksud di sini adalah penetapan hukum. Kalau seandainya hawa nafsu ini masuk ke dalam masalah menetapkan hukum, maka akan membuat orangnya menetapkan hukum dengan penuh kezaliman. Ya. Wa in waqa'a fil qismati kharajat an qismati adli ila qismatil jawri. Kemudian kalau hawa nafsu ini, kata Ibnu Qayyim, masuk ke dalam bab masalah pembagian, katakanlah pembagian ghanimah dan sejenisnya, maka akan mendorong orang-orang yang bertanggung jawab di dalamnya untuk melakukan pembagian yang jahat dan tidak adil. Mendorong orang yang hendak menyalurkan pembagian itu dengan adil, malah menyalurkan pembagian itu dengan cara yang jahat, tidak adil. Wa in waqa'a fil wilayati wal 'adli akhraja sahibuhu ila khiyanatillah wal muslimin haitsu yuwalli bihawa wa ya'zil bihawa. Kemudian kata Ibnu Qayyim, hawa nafsu kalau masuk ke dalam hal wilayah, masalah mengangkat pemimpin dan masalah menurunkan pemimpin, ini akan mendorong orang yang punya wewenangnya melakukan khianat terhadap Allah dan khianat terhadap kaum muslimin, di mana dia akan mengangkat pemimpin sesuai dengan hawa nafsunya dan akan menurunkan pemimpin sesuai dengan hawa nafsunya. Wa in waqa'at fil ibadati kharajat an takuna ta'atan wa qurbatan. Kemudian hawa nafsu kalau masuk dalam ibadah, ini akan mengakibatkan ibadah tersebut jauh dari ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada setiap kali melakukan ibadah pengennya dilihat orang dan didengar oleh orang lain. Yang ada setiap kali melakukan ibadah malah menambah-nambahi sesuatu yang bukan bagian dari ibadah, melakukan kebid'ahan di dalamnya, bahkan kesyirikan wal'iyadzu billah. Fama qarana syai'an illa afsadah. Kemudian di akhir Ibnu Qayyim mengatakan, maka tidaklah hawa nafsu itu menyertai sesuatu melainkan pasti akan merusaknya. Merusak ilmu, merusak kezuhudan, merusak keadilan dalam hal menerapkan hukum, merusak keadilan dalam hal pembagian, merusak keadilan dalam hal pemerintahan, merusak ibadah dan seterusnya. Dengan demikian kita harus bersungguh-sungguh berupaya untuk melawan hawa nafsu. Melawan segala keinginan-keinginan buruk yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Menjauhi segala hal yang bisa memicu tumbuhnya hawa nafsu. Kemudian Imam Asy-Syatibi rahimahullah, beliau menegaskan, وَقَدْ ثَبَتَ بِهَذَا وَجْهُ اتِّبَعِ الْهَوَى هُوَ أَصْلُ زَيْغْ عَنِ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, dengan ini maka menjadi jelas bahwa mengikuti hawa nafsu merupakan pangkal terjadinya penyimpangan dari jalan yang lurus. Sebab utama menyimpang dari jalan yang lurus adalah mengikuti hawa nafsu. Untuk itu Allah di dalam Al-Quran menjanjikan pahala yang besar bagi mereka-mereka yang mampu melawan hawa nafsunya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami melawan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, tentu kami akan berikan hidayah jalan menuju kami. Pahalanya sangat besar. Tentu itu sebagai balasan dari upaya yang besar pula. Nah, kemudian sebab lainnya di samping hawa nafsu adalah al-jahlu, kebodohan. Ya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, i'lam annal babal a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis huwal jahlu. Fahuwa yadkhul minhu alal juhal bi'aman. Ketahuilah bahwasannya pintu terbesar dapat masuknya iblis ke dalam diri seseorang adalah kebodohan. Jadi kebodohan itu menjadi pintu masuknya iblis. Fahuwa yadkhul minhu 'alal juhal bi aman. Iblis ini masuk melalui pintu kebodohan dengan tenang. Ya. mengganggu, menggoda orang-orang yang jahil. Jadi sangat berbahaya bagi kita. Dan orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah hendaknya menjadikan ilmu sebagai segala sesuatu. Menjadikan ilmu sesuatu yang dibutuhkan, melebihi kebutuhan kepada makan dan minum. Kalau orang dekat kepada ilmu, maka akan jauh dari kebodohan. Tapi kalau seseorang jauh dari ilmu, jauh dari majalis ilmi, maka kebodohan akan senantiasa menghinggapinya. Ketika kebodohan menghinggapinya, mudah bagi iblis untuk merusaknya. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, aslu kulli syar al-jahlu wa dhulm. Pangkal segala keburukan, kejelekan itu adalah kebodohan dan kezaliman. Apapun bentuk dan jenis kejelekan itu, maka sebab utamanya adalah karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Demikian pula ketika seorang salafi bodoh terhadap manhaj salaf, itu akan menjadi penyebab utama dia menyimpang, ya. Menjadi penyebab utama dia melenceng. Karena itu pelajari manhaj, ilmui manhaj, jangan menjadi orang-orang yang bodoh terhadap manhaj salaf. Teliti buku-buku para ulama ketika membantah orang-orang yang menyimpang. Pelajari. Ketahui syubhat-syubhat, sehingga dapat terhindar darinya. Ya. Kalau tidak, maka akan menjadi jalan bagi iblis, ya, untuk menyesatkan. Ibnu Qayyim ketika mengatakan pangkal segala keburukan, itu sifatnya umum. Keburukan dalam akidah, keburukan dalam manhaj, keburukan dalam urusan dunia dan akhirat, itu adalah kebodohan. Inilah penyebab utamanya, al-jahlu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah melakukan munadharah, dialog dengan beberapa orang ahlul bid'ah. Beberapa orang ahli bid'ah itu datang ke hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian mereka mengatakan al-bid'ah kazina. Bid'ah itu seperti zina, kata mereka. Kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hadza hadisun maudhu. Ini adalah hadis yang maudhu. Hadis yang dibuat-buat. Tidak ada sandarannya. Enggak benar kalau bid'ah itu seperti zina. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-bid'atu ashaddu minaz zina. Bid'ah itu lebih berat daripada perzina. Kemudian mengutip pernyataan Sufyan ibn Uyainah, al-bid'atu ashaddu minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih berat daripada kemaksiatan. Kemudian mereka ahli bid'ah itu berkata kepada Ibn Taimiyah, banyak orang yang melalui kami, mereka bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lalu bertanya, mereka bertaubat dari kesalahan apa? Mereka menjawab, mereka bertaubat dari yang tadinya perampok jadi orang baik, yang tadinya pencuri jadi orang baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian mengatakan, justru keadaan mereka sebelum bertaubat masih jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka setelah bertaubat. Keadaan mereka sebelum bertaubat adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang fasik, tetapi mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya itu sebuah dosa, sebuah maksiat. Namun setelah melalui tangan-tangan kalian mereka bertaubat, justru mereka masuk ke dalam hal yang lebih berbahaya lagi, yaitu kebid'ahan. Ya. Mereka malah masuk kepada kebid'ahan. Maka keadaan mereka sebelum bertaubat lewat kalian itu jauh lebih baik daripada keadaan mereka setelah bertaubat melalui perantara kalian. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wal ma'siyatu, persoalan maksiat itu adalah seperti disinggung oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Dulu kata Nabi SAW ada orang yang dikenal dengan sebutan himar. Kana syaribul khamr. Orang ini mempunyai kebiasaan dan kesukaan minum khamr. Orang yang disebut himar ini kebiasaannya minum khamr. Tapi selalu datang ke hadapan Nabi SAW dan orang ini terkadang membuat Nabi tertawa melihatnya. Datang ke hadapan Nabi, kemudian dihukum karena dia minum khamr. Setelah dihukum pulang, kemudian datang lagi ke hadapan Nabi, masih juga dalam keadaan mabuk, minum khamr. Apa yang membuat dia selalu datang kepada Nabi SAW? Hubbullah wa hubbur rasul. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Tapi dia bermaksiat. Ya. Karena sering datang ke hadapan Rasul dalam kondisi seperti itu. Ada salah seorang sahabat yang melaknatnya. Ya. Rasul SAW menegur, jangan kamu laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasul. Karena sesungguhnya dia yuhibbullah wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Apa syahidnya di sini? Apa yang perlu digarisbawahi di sini? Yang perlu digarisbawahi di sini adalah Nabi menitikberatkan kepada sihhatul i'tiqad, kebenaran akidah, kelurusan akidah. Akidah ini meliputi manhaj juga. Ya, karena akidah juga bagian dari manhaj. Ini yang dipertahankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kalian cela dia. Dia lurus akidahnya, lurus manhajnya. Ya. Dan orang yang seperti itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang melakukan ibadah tetapi di atas kebatilan, kebid'ahan. Ya. Dibandingkan dengan orang yang giat beribadah tetapi akidahnya menyimpang, salah, sesat akidahnya. Ayat. Kaitannya dengan apa yang kita sampaikan tadi adalah pentingnya berilmu. Ya. Pentingnya berilmu. Ketika kita mampu mengajak seseorang dengan ilmu kita, ya, dengan ilmu kita mengajak seseorang ke jalan hidayah, maka ini keutamaannya sangat besar. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidun khairun laka min humrin. Naam. Kamu bisa Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, ya, melalui perantaramu, itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan dengan unta merah. Ini kalau diajak dengan ilmu, ya, diajak dengan ilmu, maka keutamaannya sangat besar. Nah, bagaimana mungkin kita bisa ngajak orang kalau kita tidak punya ilmu? Kita belum mengerti apa yang harus kita sampaikan. Diajak kemana orang itu? Ya. Jadi kuncinya adalah ilmu. Berapa banyak orang yang bergelimpangan dalam maksiat, mereka sadar dengan dakwahnya jamaah tabligh. Ya, banyak kan? bergelimpangan dalam maksiat sadar dengan dakwahnya sufiyah, orang-orang sufi. Tetapi sayang, itu tidak bermanfaat bagi mereka. Karena justru mereka masuk lagi ke hal yang lebih berbahaya, yaitu kebid'ahan. Nah, kita perlu menyelamatkan mereka. Ya. Dan tadi itu merupakan gambaran betapa buruknya kejahilan, betapa buruknya kebodohan. Tidak cukup bagi seseorang itu ketika sudah beragama Islam kemudian mencukupkan diri tidak mau mempelajari ilmu-ilmu Islam. Nah, jadi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, banyak orang yang jatuh ke dalam kesesatan karena kebodohan, kemudian juga bermunculannya firqah, kelompok juga karena kebodohan. Sampai-sampai Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala mengatakan, aslu huduthil firq innama huwa al-jahlu bimawaqi'is sunnah. Pangkal bermunculannya atau sebab utama yang menyebabkan bermunculannya firqah-firqah dalam Islam adalah al-jahlu bimawaqi'is sunnah, ketika bodoh tidak mengenal sunnah. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau orang itu sudah dalam keadaan bodoh, ittakhadan nas ru'usan juhala. Ya. Manusia akan mengambil pemimpin yang jahil, pemimpin yang bodoh. Semua firqah yang menyimpang dalam Islam itu karena jauh dari sunnah, tidak mengerti sunnah. Seperti Khawarij dan Syiah. Ini dua kelompok yang berlawanan. Khawarij dengan Syiah ini. Orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, sementara orang-orang Syiah justru menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dua kelompok yang berlawanan. Dua-duanya seperti itu karena jauh dari sunnah. Ya. Demikian juga Murji'ah dengan Khawarij. Sama dua kelompok yang berlawanan. Orang-orang Khawarij mengkafirkan para pelaku dosa besar. Bahkan ada di antara mereka yang dikenal dengan sekte Najadat. Itu punya keyakinan bahwa dosa itu satu macam. Tidak ada dua macam. Dosa itu hanya dosa besar. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia dari sebuah kesalahan, maka kesalahan itu adalah dosa besar. Menyebabkan kafir orang yang melakukannya atau pelakunya. Ini Khawarij. Sementara Murji'ah mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa apapun tetap dianggap sebagai orang yang mukmin dengan keimanan yang sempurna. Kenapa bisa jauh menyimpang seperti itu? Jawabannya karena jahil terhadap sunnah. Ya. Bodoh terhadap sunnah. Bisa sampai seperti itu. Ya. Qadariyah dan Jabariyah juga sama, dua kelompok yang berlawanan. Qadariyah cenderung menolak takdir. Allah itu tidak tahu apa yang terjadi kecuali setelah terjadi di tengah-tengah makhluknya. Gak ada hubungannya apa yang dilakukan oleh makhluk dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. makhluk itu berbuat sesuai dengan kehendaknya masing-masing, kata orang-orang Khawarij. Qadariyah. Jabariyah beda lagi, mereka punya keyakinan bahwa manusia itu dipaksa, tidak punya daya, dipaksa, tidak punya kehendak. Kenapa bisa menyimpang jauh seperti ini? Jawabannya karena jahil terhadap sunnah. Bodoh terhadap sunnah. Tidak mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman kita juga banyak kelompok-kelompok. Di zaman kita banyak ahzab, hizb-hizb. Kenapa bisa jauh menyimpang dari Islam? Jawabannya karena jahil terhadap sunnah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk mengenal sunnah, maka kewajiban kita adalah mempertahankannya. Kemudian mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Berpegang teguh di atasnya. Membelanya. Ya. Mengingatkan umat dari orang-orang yang mulai menyimpang dari sunnah. Hai, ini kewajiban kita. Ya. Ada kelompok Ikhwanul Muslimin, ya kan? Ada kelompok Qutbiyah, ada kelompok Sururiyah, setali tiga uang itu. Ya. Menyimpang jauh, kenapa? Karena jahil terhadap sunnah. Menyepelekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perhatian terhadap ilmu-ilmu sunnah. Atau hanya mengambil sebagian dari ilmu sunnah dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Hanya mengambil bagian akidahnya saja, sedangkan manhajnya tidak. Ini yang di dalamnya jatuh Muhammad Surur. Jatuh di dalamnya banyak tokoh-tokoh menyimpang lainnya. Jatuh di dalamnya Jum'iyah Ihya Uttarah. Ya. Dan jumia-jumia atau lembaga-lembaga lainnya yang sangat membahayakan dakwah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penting untuk kita ingat kembali bahwa dakwah salaf itu dakwah yang mengajak umat untuk menempuh jalan nubuah, sehingga terkadang dikatakan manhaj nubuah, terkadang dikatakan manhaj salaf, itu juga sama, tidak ada bedanya. Manhaj nubuah adalah manhajnya para salaf. Dakwah salaf adalah dakwah yang mengajak umat kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Penting juga untuk kita ingat kembali bahwa dakwah salaf adalah dakwah kepada tauhid wal ikhlas, mengajarkan keikhlasan kepada umat. Ya. Agar memurnikan seluruh amalan itu hanya untuk Allah azza wajalla. Dakwah salaf atau manhaj nubuah adalah manhaj atau dakwah yang mengajarkan tahdzir, peringatan kepada manusia agar waspada dari kesyirikan dengan segala macam bentuknya. Mengajak kepada umat untuk senantiasa ittiba dengan sungguh-sungguh mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjauhkan umat dari taklid dan mengikuti hawa nafsu. Menjauhkan umat dari berbagai macam kebid'ahan mengajarkan kepada umat untuk berlepas diri dari kebid'ahan lahir dan batin, serta menjauhi para pelakunya dan ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Manhaj nubuwah atau manhaj salaf juga mengajarkan agar kita perhatian yang besar terhadap ilmu, memuliakan para ulama, bertafaqquh, memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik, kemudian juga beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, lalu komitmen terhadap persatuan dan kesatuan, wa nabdu ta'assub wa tahazzub, dan berlepas diri, mengingkari segala bentuk ta'assub dan segala bentuk hizbiyah. Karena dakwah ini hurriyah, dakwah ini milik Allah, tidak bisa diatur oleh seorang pun. Sehingga yang perlu kita khawatirkan itu bukan dakwahnya, tetapi justru kitanya. Kita yang harus mengkhawatirkan diri-diri kita. Dakwah ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra dan kami pula yang menjaganya. Agama ini akan dijaga oleh Allah. Manhaj ini juga akan dijaga oleh Allah. Yang harus jadi perhatian besar adalah kitanya, sejauh mana berpegang teguh terhadap kebenaran, terhadap din, terhadap al-haq. Sejauh mana berpegang teguh kepada manhaj yang lurus, manhaj yang hak. Karena kita tidak hanya dituntut mengikuti manhaj salaf dalam persoalan akidah saja, tetapi juga kita harus menjadi seorang salafi akidatan wa manhajan wa sulukan. Menjadi salafi, akidahnya salafi, manhajnya salafi, perilakunya pun mengikuti perilaku para salaf. Muamalahnya pun demikian. Ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita cukupkan insyaallah pertemuan kita dalam kajian hari ini. Mudah-mudahan segala yang telah disampaikan memberikan manfaat yang besar, khususnya kepada saya pribadi dan umumnya kepada kita semua. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ada kekeliruan, kesalahan, maka itu murni karena kebodohan saya pribadi. Wa astagfirullah, dan mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.